Hello, Mr. Perfect. Siapakah kau? Cantikkah kau? Perfectkah kau untuk menjadi kekasihku? Namun kau tidak pernah mengalah, tetap juga mau bersama dengan aku. Akhirnya, aku mulai sadar yang aku mulai mencintaimu. Tetapi di saat itu, kau telah pergi. Di manakah kau, sayang? Puasku mencari dirimu. Merajukkah kau dengan aku? Maafkanlah aku. Sorry, sorry sayangku, I love you. Sorry, sorry sayangku, I miss you. Sorry, sorry sayangku, kembalilah di kau kepadaku. Sorry, sorry sayangku, I hate you. Sorry, sorry sayangku, I don't trust you. Sorry, sorry sayangku, karena dulu ku mengkhianati dirimu. Selalu curang, selalu menyakiti hatimu, selalu mencari salahmu. Ku tidak pernah menghargai kasih sayangmu, namun kini segalanya telah terjawab. Baru ku tahu ku tidak boleh tanpa memudah. Sesungguhnya ku telah jatuh cinta denganmu. Di manakah kau, sayang? Puasku mencari dirimu. Merajukkah kau dengan aku? Maafkanlah aku. Oh, oh, oh. Sorry, sorry sayangku, I love you. Sorry, sorry sayangku, I miss you. Sorry, sorry sayangku, kembalilah di kau kepadaku. Sorry sayangku, I hate you. Sorry, sorry sayangku, I don't trust you. Sorry, sorry sayangku, karena dulu ku mengkhianati dirimu. Kembalilah di kau kepadaku. Sorry, sorry sayangku, I hate you. Sorry, sorry sayangku, I don't trust you. Sorry, sorry sayangku, karena dulu ku mengkhianati dirimu.